Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين أعزكم الله، insyaAllah pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita sampai pembagian ghanimah, di mana jumhur ulama berpendapat bahwasanya ghanimah dibagikan kepada 5 bagian. Ya. Bagian yang pertama, bagian imam, penguasa, pemimpin, mendapatkan bagian 1/5. Nah, dan bagian ini dibagikan kepada orang-orang atau kelompok-kelompok yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Nah. Yang pertama, bagian untuk Allah dan Rasul-Nya. Di mana bagian ini masuk ke dalam Baitul Mal dan diinfakkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Bagian yang kedua, bagi kerabat-kerabat Nabi SAW, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Nah, kemudian yang ketiga, al-yatama, untuk anak-anak yatim. Yang keempat, al-masakin, untuk orang-orang miskin. Yang kelima, ibnu sabil, untuk orang yang dalam perjalanan kemudian kehabisan bekal dalam perjalanannya. Nah, ini yang 1/5 dibagikan kepada 5 bagian yang disebutkan tadi. Adapun sisanya, yang 4/5-nya ini bagi prajurit yang mengikuti peperangan. Nah, dari kalangan laki-laki yang telah balig, merdeka dan berakal, yang mereka telah mempersiapkan diri untuk berperang, apakah langsung atau secara tidak langsung, ya, apakah berada di pasukan terdepan ataukah pasukan yang paling belakang. Nah, yang kuat ataupun yang lemah. Umar mengatakan, al-ghanimah liman syahid al-wiq'ah. Ghanimah bagi yang mengikuti peperangan. Ya. Walaupun dia kuat ataupun lemah, berada di paling depan ataupun paling belakang. Masuk pembahasan yang berikutnya, wa kaifiyatu taqsim. Kaifiyah, tata cara pembagian harta ghanimah. Ayu'ta ar-rajil alladhi yuqatilu ala rijlihi. Prajurit yang berjalan kaki, namanya ar-rajil, ya, yang berperang dengan berjalan kaki, diberikan sahman wahidan, diberikan satu bagian. Wa yu'tal faris alladhi yuqatilu ala farasihi salasata ashumin. Adapun prajurit berkuda yang berjihad, berperang di atas kudanya, diberikan tiga bagian. Sahmun lahu wa sahmani li farasihi. Satu bagian untuknya dan dua bagian untuk kudanya. Ya. Kudanya pun memiliki bagian. Nah, ini keutamaan kuda-kuda yang digunakan untuk jihad fi sabilillah. Ya. Sampai disebutkan dalam suatu surah, Al-Adiyat. Sebagian ulama menafsirkan makna Al-Adiyat adalah kuda perang yang berlari kencang. Nah, dan juga termasuk di antara bentuk persiapan jihad. Wa'idul lahum masatatu min kuwa. Dan juga di antaranya wamiribatul khair. Ya, persiapkanlah apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Di antaranya memanah. Al-kuwah ar-ramu. Nabi SAW. Makna kekuatan si aromyu, memanah, melempar tombak dan semisalnya. Dan juga di antara bentuk persiapan jihad, amribatil khair. Ya. Kuda-kuda yang ditambat untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya termasuk di antara sunnah adalah berkuda. Banyak hikmahnya. Nah, melatih kepemimpinan, ya, dan juga melatih kekuatan, sabar, dan lain sebagainya. Bahkan, Nabi SAW membolehkan untuk berlomba kuda dengan taruhan. Nah, saking dihasungnya untuk berkuda. Nah, permainan-permainan yang lain, ya, dibolehkan, tapi tidak boleh ada taruhan. Tapi kuda ini dibolehkan untuk berlomba dengan adanya taruhan. Nah, la sabaqa illa fi salasa. Tidak boleh ya bertaruh dalam suatu perlombaan permainan kecuali pada tiga permainan, tiga perkara. Ya, di antaranya memanah, kemudian juga balap kuda. Ya. Nah, permainan-permainan yang lain misalkan futsal misalkan, badminton. Tidak boleh antara kedua tim ya, saling bertaruh. Ya. Yang menang misalkan, ada yang kalah dia bayar lapang. Yang menang tidak bayar. Ini termasuk ke dalam al-qimar, judi. Nah, ya. ada kemungkinan untung dan rugi yang tidak jelas. Nah, atau bermain badminton misalkan, si A dan si B, bertaruh, yang menang bayar kok, yang salah yang kalah berarti ya, yang kalah bayar kok, yang menang tidak bayar. Yang semacam ini masuk ke dalam khimar judi. Ada kemungkinan untung dan rugi yang tidak jelas. Dan permainan-permainan yang lainnya dibolehkan tadi dengan syarat tidak ada taruhan. Tapi kalau berkuda, balapan kuda, dibolehkan walaupun saling bertaruh satu dengan yang lainnya. 5 orang misalkan balapan kuda bertaruh, yang menang mendapatkan hadiah. Yang diberikan oleh 4 misalkan peserta yang lainnya. Nah, ini bukan masuk ke dalam perjudian. Dikatakan Nabi menghususkan untuk berkuda ini boleh dengan adanya taruhan dari masing-masing pembalap kuda tadi. Saking utamanya berkuda. Dan jihad pun, bagian prajurit berkuda berbeda dengan bagian prajurit berjalan kaki. Yang berkuda mendapatkan 3 bagian. 1 bagian untuk dirinya, untuk penunggangnya, 2 bagian untuk kudanya. Li hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasama fin nafal lil farasi sahmaini walil rajili sahman. Sesungguhnya Rasulullah SAW membagikan harta ghanimah bagi kuda 2 bagian, walil rajil bagi yang berjalan kaki sahman 1 bagian. Diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Walianna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dhalika fi Khaybar. Dan dikarenakan Nabi SAW pun melakukan hal itu dalam perang Khaybar. Ja'ala lirrajili sahman wahidan walil farisi salasata ashumin. Rasulullah SAW menjadikan bagian ghanimah bagi prajurit yang berjalan kaki 1 bagian. Walil faris, dan bagi penunggang kuda, prajurit berkuda 3 bagian. Apa istilahnya, Pak? Kavaleri atau apa? Prajurit yang berkuda. Naik kendaraannya. 3 bagian yang diberikan oleh Nabi SAW bagi prajurit berkuda. وَذَلِكَ لِأَنَّ جِنَاءَ الْفَارِسِ وَنَفْعَهُ أَكْثَرْ مِنْ جِنَاءِ الرَّاجِلِ. Dikarenakan kebutuhan, prajurit penunggang kuda, dan manfaatnya lebih banyak dibandingkan kebutuhan prajurit yang berjalan kaki. Nah, manfaatnya lebih banyak. Prajurit berkuda ini bisa menembus pasukan musuh. Nah, dengan kecepatan kudanya. Dan juga lebih memerlukan banyak kebutuhan. Nutrisi untuk kudanya supaya kuat. Makanan untuk kudanya dan lain sebagainya. Nah, dikarenakan kuda juga merupakan makhluk hidup. Butuh makan. Memiliki hak-hak yang harus ditunaikan. Nah, wa amman nisa'u wal 'abidu was sibyan idha hadaru al-wiq'ah fasahi annahu yurdahu. Adapun para perempuan dan budak serta anak kecil, apabila mereka hadir dalam peperangan, ya, membantu misalkan menyiapkan makanan dan minuman para mujahidin, ya, atau merawat luka-luka para mujahidin dan lain sebagainya. Fasahi annahu yurdahu. Yang sahih dari pendapat para ulama, mereka yurdahu. Mana yurdahu di sini disebutkan i'ta'u syai' laisa bil katsir. Diberikan sesuatu tapi tidak banyak. Ya. Yeah. Bukan bagian yang khusus. Ya, seperberapanya. Tapi diberikan sesuatu yang tidak banyak. Dari bagian harta ghanimah tersebut. Nah. Ayurdoha lahum wala yuqsamu lahum. Dan tidak diberikan bagian yang khusus bagi mereka. Ya. Tapi diberikan sesuatu yang sedikit. Nah. Liqal ibn Umar, liqal ibn Abbas radhiyallahu anhuma liman sa'alahu. Berdasarkan ucapan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kepada orang yang bertanya kepadanya. Innaka katabta tas'aluni 'anil mar'ah wal 'abdi yahburanil magnam. Hal yuqsamu lahum syai'un? Wa innahu laysa lahum shay'un illa ayyuzaya. Sesungguhnya engkau telah menulis pertanyaan kepadaku tentang perempuan dan budak yang hadir dalam pembagian ghanimah. Apakah mereka diberikan bagian sesuatu dari ghanimah tadi? Dijawab, wa innahu laysa lahuma syai'un illa ayyuhzaya. Ya. Sesungguhnya tidak ada bagian sedikit pun bagi mereka. Kecuali diberikan bagian yang sedikit. Nah, jadi kalau bagian secara tertentu tidak ada. Seperberapanya. Bagi perempuan, anak kecil atau budak. Ya, tapi bisa diberikan sesuatu yang sedikit. Ya, dari ghanimah tersebut. Tidak ada bagian yang khusus untuk mereka. Nah. Wa fi lafdin. Dan lafad yang lain. Wa amal mamluk fakana yuhza. Adapun mamluk budak. Fakana yuhza. Maka diberikan bagian yang sedikit. Nah, tidak mendapatkan bagian yang khusus dari harta ghanimah tersebut. Wa idza kanatil ghanimatu ardan. Dan apabila ghanimahnya itu berupa tanah. Khayyiral imamu baina kismatiha bainal ghanimin. Wa waqfiha lima salihil muslimin. Kalau ghanimahnya berupa tanah, maka imam, penguasa diberikan pilihan. Antara membagikannya kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, atau diwakafkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. وَيَدْرِبُ عَلَيْهَا خَرَاجًا مُسْتَمِرًا يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ بِيَدِهِ. Atau memungut kepada tanah tersebut hasil buminya yang terus-menerus diambil dari orang yang tanah tersebut ada di tangannya. Ini diberikan beberapa pilihan. Ya. Dibagikan kepada para mujahidin atau diwakafkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, dibangun masjid misalkan, atau kebutuhan kaum muslimin yang lainnya, atau dengan cara mengambil hasil buminya dengan terus menerus. Tentu untuk kebutuhan kaum muslimin. Sawa'un akana musliman aw dhimmiyan. Sama saja apakah tangan tersebut berada di tangan seorang muslim, atau seorang kafir yang zimmi. Nah, payukhadhu minhu kulla am, maka diambil darinya hasil buminya setiap tahun. Wa hadha takhyir yakunu tahyir maslahah. Dan pilihan ini pilihan untuk kemaslahatan. Mana yang lebih maslahat? Kalau seandainya lebih maslahat dibagikan kepada para mujahidin, silakan dibagikan kepada para mujahidin. Kalau yang lebih maslahatnya itu dijadikan sebagai wakaf, maka silakan diwakafkan. Kalau yang lebih maslahat itu tetap berada kepemilikan pemiliknya, tapi dipungut hasil buminya setiap tahun, maka silakan dikembalikan kepada al-imam. Nah, ini tentang pembagian harta ghanimah. Sehingga diatur dalam syariat ini. Dan orang yang mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan disebut dengan apa? Al-gulul. Dan gulul ini termasuk di antara dosa besar. Nah, mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan. Saya menyebutkan oleh Nabi SAW tentang seseorang yang dia berjihad, tapi diancam atau masuk ke dalam neraka. Di antaranya ketika dia berjihad, dia mengambil bagian dari harta ghanimah sebelum dibagikan oleh imam. Kemudian dia terbunuh. Nah, dalam keadaan dia melakukan dosa yang disebutkan tadi. Nah, tadi disebutkan tadi, bagian pejalan kaki dan prajurit berkuda berbeda. Prajurit yang berkuda lebih banyak bagiannya. Ini juga sama, menunjukkan tentang keutamaan berkuda dan hasungan berkuda. Insyaallah, kalau mudah kan punya kuda ya. Sudah dijelaskan sahabat yang disebutkan awal berkuda dalam peperangan. Siapa? Mikdad bin Aswad. Dalam perang Badar disebutkan hanya satu prajurit berkuda dari kalangan kaum muslimin. Mikdad bin Aswad. Sementara di kalangan orang-orang kafir kurang lebih ada 100 prajurit berkuda. Kalian punya kuda? Kuda-kudaan. Masalah itu as-salisah. Masalah yang ketiga. Masih fulfai. Yang berhak menerima fai. Al-fai. Ma ukhida min amwali ahli al-harb. Bihakkin min ghairi qital. Fai adalah harta yang diambil dari al-harb orang yang berhak untuk diperangi. Ya, bihakin dengan benar tanpa ada peperangan. Ya, kalau ghanimah kan dengan peperangan. Ya, diambil dari orang-orang kafir dengan peperangan, ini ghanimah. Nah, tapi kalau diambil dari orang kafir bukan dengan peperangan, disebut dengan fai'. Kal amwal allati yahribul kuffaru wa yatrukunaha faja'an inda ilmihim biqudumil muslimin. Seperti harta-harta yang orang kafir lari dan meninggalkannya dikarenakan dia kaget. Ya. Kaget atau takut ketika mereka mengetahui datangnya kaum muslimin. Nah, datang kaum muslimin misalkan pada suatu negeri kafir, suatu kota, kampung kafir. Mereka lari, meninggalkan hartanya tanpa ada peperangan. Ya, sebutin apa ini harta? Fai. Ya, kalau ghanimah tadi dengan ada peperangan. Kalau fai tanpa ada peperangan. Wa amma masrifuhu fa huwa fi masalihil muslimin bihasabi ma yarahul imam. Adapun ya pembagiannya, maka itu untuk kemaslahatan kaum muslimin sesuai dengan pandangan al-imam, pandangan penguasa. Ya. Karizkil qadah, karizkil qudati wal muadzinin wal a'immah wal fuqaha wal muallimin wa ghairi dzalika min masalihil muslimin. Seperti gaji untuk para hakim, ya, atau para muadzin, para imam, para ulama, orang-orang faqih, fuqaha, wal muallimin, dan para guru, dan lain sebagainya, dari kemaslahatan-kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Tapi dikembalikan kepada apa? Ijtihadnya imam, penguasa. Nah, dan harta faedah tadi bisa dipakai untuk gajinya para hakim, ya, dan juga para muadzin, para imam, para fuqaha. Faedah bukan pajak, ya. Nah, ya kan. Tapi sebenarnya tadi harta orang kafir yang diambil tanpa peperangan. Kalau pajak nanti ada jizyah namanya. Nah, ya, harta yang diambil dari orang kafir, ya, yang mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin. Nah, kalau saya tadi saya sebutkan, ya, untuk kemaslahatan kaum muslimin sesuai dengan pandangan pendapat al-imam. Lima sabata an Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana telah sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala kanat amwalu bani Nadir mimma afa Allah ala rasuli asar ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mimma lam yurjif, ya, bima lam yurjifil muslimuna alaihi bi khairin wala rikab. Harta bani Nadir, nah, dari kalangan Yahud, ya, termasuk di antara harta fai yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma lam yujifil muslimina alaihi bi khairin wala rikab. Di mana kaum muslimin, nah, mereka mendapatkannya, nah, tidak dengan memacu apa kuda mereka atau tunggangan mereka, unta mereka, akan tapi didapatkan tanpa dengan peperangan. Nah, ya, ini harta fai. Fakanat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khasatan. Maka harta fai itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wa kana yunfiku ala ahlihi nafaqatan sanata. Nabi SAW menafkahkan kepada keluarganya selama setahun dari harta fa'i tersebut. Summa yaj'alu ma baqiya fil qura wasilah iddatan fi sabilillah. Dan sisanya Rasulullah SAW jadikan untuk membeli kuda dan senjata dalam rangka persiapan jihad fi sabilillah. Nah. Walihada dzakarallahu ta'ala kulla fi'atil muslimin fi ma'radi bayani masarifil fayt. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan setiap kelompok dari kalangan kaum muslimin dalam permulaan penjelasan tentang orang-orang yang berhak mendapatkan fai. Faqala subhanahu wa ta'ala ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasul walidil qurba walyatama walmasakini wabnis sabil kay la yakuna dhulatan bainal aghniya'i minkum. Harta faid yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Rasulnya. Min ahlil qura, dari penduduk kota-kota. Maka itu untuk Allah. Untuk Rasulnya. Dan untuk kerabat-kerabatnya. Untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Supaya harta tersebut tidak berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Fayakhudhu minhul imam min ghairi taqdir. Maka imam mengambil harta tersebut tanpa ada ketentuan yang ditentukan. Nah, tanpa ada takdir, bagian yang ditentukan. Wa yu'ti al-qurabah bi-ijtihad. Dan imam boleh memberikan kepada kerabat-kerabatnya dengan ijtihadnya. Wa yusliful baqi fi masalihil muslimin. Dan sisanya diarahkan, digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Sehingga berkenaan dengan rafa'i ini dikembalikan kepada ijtihadnya imam. Nah, dikembalikan kepada pandangan al-imam. Ya. Nah, selesai pembahasan tentang fa'i' dan juga ghanimah. Wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi ila huna. Kalau ada pertanyaan, silakan. Bolehkah mengikuti pertandingan olahraga bulu tangkis yang membayar uang pendaftaran untuk keperluan kegiatan, sedangkan hadiahnya dari sponsor? Barakallahu fikum. Kalau seandainya ada pertandingan, perlombaan, tapi di sana ada uang pendaftaran, yang mana keumuman uang pendaftaran ini dijadikan sebagai hadiah. Maka hendaknya dihindari. Kenapa? Dikarenakan tadi, khawatir masuk ke dalam qimar, judi. Dikarenakan prinsipnya, ihtimal al-gunum wal-gurum. Ada kemungkinan untung rugi yang tidak jelas. Bertaruh. Dia keluarkan misalkan pembayaran pendaftaran 10.000. Nah, nanti yang juara pertama dapat hadiah 1 juta misalkan. Nah, Ini ada kemungkinan untung dan rugi yang tidak jelas. Bisa jadi dia untung ketika dia juara 1, 2, atau 3 misalkan yang dapat hadiah. Nah, bisa jadi dia rugi. Ya. Dia juara terakhir. Ya. Tidak mendapatkan apa-apa. Sementara dia keluar uang untuk pendaftaran. Sehingga ada kemungkinan untung dan rugi yang tidak jelas. Nah, seperti halnya misalkan seorang dia lotre misalkan, ya. Dia bayar lotre 10.000, kalau menang 1 juta, ya. Kemungkinan untung dan rugi yang tidak jelas. Bisa jadi dia menang atau dia kalah. Ya. Setiap perkara yang prinsipnya tadi ada untung dan rugi yang tidak jelas. Nah, ini prinsip-prinsip qimar judi. Kalau dagang bagaimana? Dagang ya jelas. Ya. Walaupun ada untung rugi, tapi ya kita berdagang dikarenakan kemungkinan besar untung. Jadi kita berani berdagang. Ya. Nah, beda dengan judi, tidak jelas. Dan ini bisa dikiaskan kepada yang lain, ya. Bukan hanya bermain kartu saja. Bukan hanya bermain dadu saja. Ya. Permainan-permainan yang lainnya pun, kalau prinsipnya seperti itu, bisa masuk ke dalam khimar. Nah. Beda halnya kalau tidak ada uang pendaftaran. Tapi ada hadiah dari sponsor. Ya, ini tidak mengapa. Nah. Anak-anak misalkan, ya, diadakan perlombaan main bola futsal. Mereka enggak ada bayar uang pendaftaran atau lain sebagainya, tapi ada hadiah dari sponsor. Nah, ini tidak mengapa. Ya. Tapi kalau hadiahnya dari pihak-pihak yang tadi ikut main dalam perlombaan tersebut, ini masuk ke dalam khimar tadi, judi. Adapun hadiah yang dari sponsor dari orang lain, ya, yang tidak ikut dalam perlombaan tersebut, nah, ya, maka ini tidak mengapa. Nah, walaupun tadi perlombaan-perlombaan sifatnya keagamaan, lomba musabaqah tilawatil Quran misalkan, lomba hafalan Al Quran. Ada uang pendaftaran misalkan, ya, 100.000, yang menang dapat 10 juta misalkan. Ya, ini pun sama, ada kemungkinan untung dan rugi yang tidak jelas. Ya, walaupun lomba-lombanya keagamaan yang disebutkan tadi. Lomba hafalan Al-Quran, lomba tilawah Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, kalau ada uang pendaftaran tadi, yang keumuman uang pendaftaran ini pakai nanti untuk hadiah bagi juara yang menang, ya, ini masuk dalam khimar judi. Kecuali tadi kalau ada sponsor, peserta tidak bayar apa-apa. Ya, tapi ada sponsor memberikan hadiah, tidak mengapa. Nah, lagi dijelaskan tadi, permainan itu ada permainan atau perlombaan yang dibolehkan, ya, ketika tidak ada taruhan. Ini permainan-permainan atau perlombaan-perlombaan yang umum, ya, dibolehkan tanpa ada taruhan. Nah, yang kedua, perlombaan yang dibolehkan walaupun ada taruhan. Jelas, nggak ada taruhan atau ada taruhan boleh. Ya. Di antaranya perlombaan memanah, balap kuda atau unta. Nah, ya. Yang ketiga permainan yang tidak boleh ada taruhan ataupun tidak ada taruhan. Apa contohnya? Permainan dadu. Ya. Ini enggak boleh. Nah, bermain juga apa? Catur. Ya. Ini enggak boleh. Sampai sebutkan ketika siapa sahabat atau tabi'in ya. Lewat orang bermain catur. Ma hadhihi tamasil lati antum laha akifun. Ya. Berhala-berhala macam apa yang kalian berdiam diri padanya? Ya. Kan model-model seperti berhala ya. Ya. Ini patung kuda. Nah, ini patung apa? Raja dan sebagainya. Dan juga melalaikan. Orang bisa sampai berjam-jam main catur. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Ini tiga bentuk perlombaan. Ada yang dibolehkan dengan taruhan atau tidak ada taruhan. Ada juga yang boleh kalau seandainya tidak ada taruhan. Dan ada yang tidak boleh. Ada taruhan ataupun tidak ada taruhan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apakah latihan menembak dengan pistol bisa dijadikan sebagai pengganti memanah dikarenakan secara fungsinya lebih daripada memanah? Ya. Yang apa? Semakna dengan itu, ar-ramyu, ya, memanah, melempar. Nah, ini bisa dijadikan sebagai persiapan untuk perjihad. Ya, tapi tentunya kita melihat maslahat dan mudharat. Dan juga menghindari fitnah-fitnah. Nah, ya. Kan tidak boleh kita memiliki pistol yang apa? Apa namanya? Pistol yang dilarang untuk dimiliki oleh sivil. Nah, ya, kalau kita memaksakannya tidak boleh. Adapun kalau pistol sosial untuk latihan, nah, yang dibolehkan oleh pemerintah, ya boleh-boleh saja. Nah, ya. Juga kuda misalkan. Sekarang kita enggak ada kuda misalnya. Nah. Berlatih kendaraan. Ya. Nah. Kalau itu dibolehkan oleh pemerintah. Nah. Dengan usianya atau lain sebagainya. Maka silakan saja. Ya. Penting juga kita bisa naik kendaraan ya. Motor atau yang semisalnya. Nah. Tapi. Yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Nah, secara khusus seperti memanah, berkuda, maka lebih diutamakan. Nah, walaupun yang lainnya pun secara apa tadi manfaat seperti pistol dan sebagainya. Nah. Fungsinya atau bisa jadikan sebagai pengganti memanah. Tapi ketika ada memanah lebih utama lagi. Wallahu a'lam. Nah. Ilahuna alhamdulillah. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته